di hati. Melambung tinggi rasanya, melayang tinggi di awan. Megaku sapa pelangi, ku canda. Bilakah beku duka di dada, ku akan terus mencari walau ku harus meniti hari-hari tanpa kebahagiaan.